Bersama Young Generation Sonata, kerja bareng bersama Ramayana, JB27 Lighting, terima kasih. ARM Multimedia, terima kasih. Aji Interbest, terima kasih. Jagal Sapi Serdadu Pak Wan, terima kasih. Seorang bintang muda cantik Indonesia yang namanya semakin meroket di belantika musik Indonesia. Bima Sakti langsung persembahkan untuk Anda, Riza Farista KDI, masih bersama Sonata. Terima kasih. Nyanyi, oke? Okay? kasih. Sugeng Dalu sudah mulai dikasih tepuk tangannya di sini dong, dikit aja.